Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadis yang ke-121 atau hadis yang kelima dalam bab ini. Bab Fibayani kasrati turukil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebajikan. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala al-khamisu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin taliqin. Rawahu Muslimun. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan darinya, masih dari riwayat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyampaikan padaku, jangan sekali-kali kamu meremehkan satu amal kebajikan sedikit pun, meskipun wujudnya engkau sekedar bertemu saudaramu dengan menampakkan wajah yang ceria, wajah yang berseri. Maka dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang kaum muslimin dari sikap meremehkan satu amal kebajikan yang dipandang kecil nilainya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kamu meremehkan sedikit pun dari amal kebajikan. Jangan pandang satu amal kebajikan itu hal yang kecil, hal yang remeh, hal yang sepele. Meskipun amal kebajikan itu sekedar engkau tampakkan wajah yang ceria, wajah yang berseri ketika engkau bertemu berpapasan dengan saudaramu. Yang demikian itu karena menyenangkan saudara kita sama mukmin, ini termasuk satu ibadah. Satu ibadah. Dan ini termasuk salah satu pilar yang dengannya seorang bisa berakhlak baik dengan saudaranya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, akhlak yang baik antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya tidak akan bisa terwujud kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, kaful adha. Yang kedua, badlun nada. Yang ketiga, talaqatul wajhi. Akhlak yang baik antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, tidak akan terrealisasi, tidak akan terwujud kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, kaful adha. Masing-masing dari kita harus bisa menahan diri untuk tidak mengganggu, menyakiti saudaranya, baik dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya, dengan amal perbuatannya. Seorang tidak dikatakan telah berakhlak baik bersama saudaranya, sama kaum muslimin, sampai dia bisa menahan diri untuk tidak menyakiti saudaranya, tidak mengganggu saudaranya, tidak membuat resah, sedih saudaranya, karena kejelekan lisannya atau karena jeleknya amal perbuatan dia. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengancam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man ya Rasulullah, qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah sampai bersumpah 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ketika ditanyakan siapa yang anda maksud wahai Rasulullah, Rasulullah menjelaskan, orang yang tetangganya enggak merasa aman dari ulah-ulah jelek dia, dari perbuatan-perbuatan jelek dia, dari gangguan-gangguan dia. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan secara tegas, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'ikahu. Enggak masuk surga orang yang tetangganya enggak merasa aman dari ulah-ulah jelek dia, dari gangguan dia. Maka seorang mukmin enggak akan bisa merajut akhlak yang baik, muamalah yang baik, hubungan yang baik antara mukmin yang satu dengan yang lainnya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, sampai dia bisa menahan diri untuk tidak menyakiti, mengganggu saudaranya, baik dengan lisannya, tidak pula dengan perbuatannya. Yang kedua, badlun nada. Tidak akan terajut akhlak yang baik antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, sampai masing-masing bisa saling mencurahkan kedermawanan. Badlun nada artinya mencurahkan kedermawanan. Yang namanya dermawan tidak terbatas mereka yang berharta. Maka masing-masing dari kita bisa berderma kepada saudaranya, bisa menjadi seorang yang penderma kepada saudaranya dengan segenap potensi kelebihan yang dia miliki, yang Allah anugerahkan pada dirinya. Bisa berderma kepada saudaranya dengan ilmunya, dengan saran baiknya, dengan ide-ide bagusnya, dengan tenaganya, dan bisa dengan hartanya. Sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, tahadu tahtadu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, kalian akan mendapatkan hidayah. Hidayah bisa terajut dengan saling memberikan hadiah, dengan saling berderma, dengan saling memiliki sikap peduli terhadap saudaranya, sama kaum muslimin tentunya. Betapa banyak orang yang tadinya enggak senang dengan kita, antipati dengan kita, setelah kita suka memberi hadiah, suka berderma padanya, baik dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, dengan saran-saran baik kita, dengan tenaga kita, atau dengan harta kita, kemudian dia berubah menjadi simpati, berubah menjadi cinta pada kita, senang dengan kita. Yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Enggak bisa kita menjalin akhlak yang baik dengan saudara-saudara kita sampai kita bisa menampakkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudara kita. Itulah kunci untuk menggapai akhlak yang baik bersama manusia. Hadis yang berikutnya, as-sadisu. Qala an-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ta'dilu bainal isnain sadaqatun wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamsiha ila sholati sadaqatun wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqatun. Muttafaqun 'alaih. Hadis yang keenam dalam bab ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, Setiap persendian tubuh dari manusia ada kewajiban sedekahnya setiap hari ketika terbit matahari di hari tersebut. Maka ada kewajiban bagi kita untuk bersedekah untuk setiap persendian tubuh kita. Engkau berbuat adil di antara dua orang, itu juga sedekah. Berbuat adil antara dua teman kita, dua saudara kita, itu juga sedekah. Kamu menolong saudaramu untuk naik di kendaraanmu sehingga kamu angkut dia di atas kendaraanmu, atau kamu mengangkut barang-barang dia di atas kendaraan tersebut, itu juga sedekah. Ucapan yang baik sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju salat, itu juga sedekah. Gangguan yang kamu singkirkan dari jalan yang dilalui manusia juga sedekah. Muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini seperti hadis yang sebelumnya mirip. Setiap persendian tubuh kita itu ketika memasuki waktu subuh itu butuh untuk kita sedekahi. Ini sebagai wujud menunaikan rasa syukur kita atas keselamatan seluruh persendian tubuh kita. Karena kalau kita diuji dengan sebuah penyakit pada persendian tubuh kita, satu atau dua persendian tubuh kita, kita akan benar-benar tersiksa dengan sebabnya. Seperti orang yang persendian lututnya sakit, dibuat jalan gak enak, dibuat tidur gak enak, tersiksa dia. Maka ketika kita diberi keselamatan oleh Allah, diberi afiat kesehatan pada seluruh anggota tubuh kita, maka wajib untuk kita syukuri. Dengan apa? Dengan memberikan sedekah pada seluruh persendian tubuh kita dengan menunaikan amal-amal ketaatan kepada Allah, amal-amal kebajikan. Di sini yang namanya sedekah bukan terbatas dengan harta saja. Bahkan dengan segala ragam-ragam macam-macam amal kebajikan itu juga termasuk sedekah. Seperti kalau kamu damaikan dua yang berselisih dengan cara yang adil, ini juga sedekah. Ada dua teman kita yang bermusuhan, yang berseteru, kemudian kita damaikan sehingga dengan itu terjadi islah perdamaian, saling memaafkan satu dengan yang lainnya, saling melupakan kesalahan yang telah lalu. Itu sedekah. Kamu membantu manusia atas kesibukan-kesibukan mereka. Semisal kamu bantu seseorang agar dia bisa kita bonceng, kita naikkan di kendaraan kita, mobil kita misalnya, atau kita bantu untuk mengangkut barang-barangnya yang berat, ini juga sedekah. Ucapan baik yang kita ucapkan ini juga sedekah. Setiap langkah yang kita ayunkan untuk menuju sholat ke masjid secara berjamaah juga sedekah. Menyingkirkan gangguan rintangan dari jalan juga sedekah. Sehingga kesempatan untuk bersedekah itu jalannya sangat banyak. Tidak terbatas yang dinamakan sedekah itu dengan sedekah harta saja, tidak. Seluruh amal baik yang kita lakukan dianggap sebagai sedekah. Dan ini setiap hari. Kebutuhannya itu setiap hari. Sehingga dikatakan dalam hadis sebelumnya, mencukupi kewajiban sedekah bagi 360 persendian tubuh kita, cukup dengan kita menegakkan sholat duha 2 rakaat. Sudah. Berarti kita sudah dianggap mensedekahi 360 persendian tulang kita. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mendamaikan dua saudara kita yang saling berselisih. Kita damaikan, kita islah. Ini memiliki keutamaan yang besar. Juga hadis ini memberikan anjuran bagi kaum laki-laki terutama untuk menunaikan sholat fardu secara berjamaah, karena ini hukumnya fardu ain. Enggak boleh berjamaah itu ditinggalkan kecuali karena ada udzur yang sifatnya syar'i. Hadis ini juga terdapat himbauan untuk kita itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasanya setiap orang punya kewajiban untuk bersedekah sejumlah persendian tubuhnya dalam setiap paginya. Tentu mungkin ini berat melakukan 360 amal kebajikan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tentu hal yang berat. Namun itu semua akan tercukupi kalau kita sholat duha 2 rakaat. Sudah tercukupi itu semua. Ini pentingnya kita belajar agama. Oh, ternyata tahu. Sholat duha itu bisa mencukupi kewajiban untuk mensedekahi 360 persendian tubuh kita. Hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah rawahu Muslimun aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa salasimi'ati mafsalin. Faman kabbara Allah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajaran an tariqin nas aw shawkatan aw adman an tariqin nas aw amara bi ma'rufin aw nahaa 'an munkarin adada sittin wa salasimi'ati fa innahu yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar. Hadis yang berikutnya telah meriwayatkannya Imam Muslim juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sungguhnya setiap orang dicipta dari Bani Adam dengan memiliki 360 mafsilin persendian tubuh. Maka siapa yang bertakbir mengagungkan Allah, siapa yang memuji Allah, siapa yang bertahlil kepada Allah, dan siapa yang mensucikan Allah, dan siapa yang beristighfar kepada Allah, siapa yang menyingkirkan batu dari jalan yang dilalui manusia, ataukah menyingkirkan duri ataukah tulang dari jalur yang dilewati manusia, atau mengajak pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, sampai 360 kali, maka sesungguhnya dia akan masuk di waktu sore di hari itu dalam keadaan dirinya telah dijauhkan dari sentuhan api neraka. Dalam hadis ini secara jelas disebutkan manusia itu tersusun dari 360 persendian. Kalau memasuki waktu subuh dalam keadaan sehat, pada seluruh persendian tubuh kita, wajib kita untuk mensyukuri nikmat ini dengan bersedekah. membaca takbir Allahu Akbar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, istighfar astagfirullah atau Allahumma gfirli. Karena semua ini dianggap sedekah dan ini sebagai wujud rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang agung dan mulia ini. Demikian juga menghilangkan gangguan dari jalan yang biasa dilalui oleh manusia, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga termasuk sedekah. Maka wajib bagi setiap insan untuk memperbanyak sisi-sisi kebajikan hingga dia bisa menunaikan hak 60 orang tadi, 360 persendian orang tersebut. Kalau dia sudah bisa mengerjakan yang demikian itu, berarti dia telah bisa menjauhkan dirinya dari sentuhan api neraka. Di sini amar ma'ruf nahi mungkar itu juga dianggap sedekah. Namun amar ma'ruf nahi mungkar itu ada dawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Sehingga amar ma'ruf itu sebagai sedekah, nahi mungkar sebagai sedekah. Kalau si amir yang mengajak pada yang ma'ruf, si nahi yang melarang dari perkara yang mungkar itu mengetahui syarat-syarat dan dia memenuhi syarat-syarat tersebut. Syarat yang pertama, orang yang amir wan nahi yang mengajak pada kebajikan, yang melarang dari kemungkaran, dia harus orang yang berilmu tentang hukum syariat. Karena kalau dia bodoh terhadap hukum syariat, maka tidak boleh dia berbicara. Karena orang yang mengajak pada hal yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dia akan memerintahkan dengan sesuatu yang manusia meyakini itu bagian dari syariat Allah. Sehingga enggak boleh baginya berbicara tentang syariat Allah kecuali dengan apa yang dia tahu ilmunya. Karena Allah mengharamkan yang demikian itu dengan nas dari Al-Qur'an. Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, hanyalah Rabbku itu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, apa yang tampak dan apa yang tidak tampak, dan juga mengharamkan dosa dan juga kedzaliman dengan tanpa hak. Dan juga Allah telah mengharamkan untuk kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan dengannya hujjah. Dan agar kalian berbicara atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ini juga perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan di sini berbicara tentang agama Allah dengan kebodohan, dengan kejahilan, ini tingkatannya di atas kesyirikan. Karena di sini Allah sebutkan urutan-urutan dosa. Pertama perbuatan keji, yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian dosa, kedzaliman dengan tanpa hak. Kemudian berbuat syirik yang Allah tidak turunkan hujah dalil atasnya. Kemudian terakhir berbicara atas Allah dengan apa yang tidak kita ilmu. Berarti kan tingkatan tertinggi. Karena berbicara tentang perkara agama dengan tanpa ilmu ini sangat berbahaya, bahkan bisa menuju kepada kesyirikan dan kekufuran. Sehingga orang yang mengajak pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, harus memenuhi syarat-syarat. Syarat pertama tadi, harus mengilmui hukum syariat, gak boleh bodoh. Bahkan kalau seseorang berbicara tentang perkara agama dengan apa yang dia tidak punya ilmu terhadapnya, maka itu bahayanya lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Atau seseorang berbicara tentang sesuatu, dia mengatakan ini ma'ruf, padahal dia enggak tahu itu hal yang ma'ruf. Atau dia mengatakan oh ini mungkar, padahal dia tidak tahu hakikat apa itu kemungkaran. Ini juga perkara besar yang harus kita hindari. Syarat yang kedua, orang yang mengajak pada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dia harus berilmu tentang kondisi mad'u yang akan diajak pada hal yang baik, akan dia larang dari perkara yang mungkar. Kalau dia enggak tahu, enggak berilmu, enggak boleh dia melakukan yang demikian itu. Karena kalau dia nekat, berarti dia telah berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbicara tentang apa yang kamu enggak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua atau masing-masing dari itu semua nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebagian orang yang punya ambisi, punya semangat menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sekedar semangat yang menggembu-gembu tanpa ilmu, kadang dia ceroboh. Dia mengingkari dengan tanpa mengilmui kondisi yang orang yang dia larang itu bagaimana. Misalnya seorang mendapati seorang laki-laki kok bersama seorang wanita di pasar. Kemudian dia berbicara menegur, kenapa kamu bersama seorang wanita? Hati-hati, enggak boleh ya akhi. Padahal dia enggak tahu, mungkin wanita itu mahramnya, enggak tahu. Ini kesalahan yang besar. Maksudnya mengingkari dipandang sebagai kemungkaran, tapi dia enggak tahu hakikatnya. Ya, sebelum mengingkari harus tahu dulu wanita itu punya hubungan mahram enggak dengannya. Loh, saya tahu kok, dia saudaranya itu cuma berapa, laki-laki semua kok. Saya tahu bibik-bibiknya, sehingga saya tahu itu bukan mahramnya misalnya. Lah kamu apa tahu, mungkin dulu ibunya pernah menyusui wanita itu, sehingga saya menyatakan yang mananya kurang lebih yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Seorang itu menjadi mahram karena sepersusuan, ini sama sebagaimana dia menjadi mahram karena nasab. Harus hati-hati, mungkin dia adalah saudara sesusuan, belum tahu masalahnya secara detail sudah menghukumi ini enggak boleh, haram dan lain sebagainya, padahal ternyata dia mahramnya. Ini salah satu contoh. Sehingga kalau ingin mengingkari sesuatu, dia harus di atas ilmu tentang sesuatu yang dia ingkari itu sebagai satu kemungkaran secara syar'i. Dia punya hujah atas yang demikian itu. Jangan mengingkari sesuatu yang dianggap mungkar, dia enggak tahu ilmunya bahwasanya itu adalah mungkar. Sehingga apa? Dari sebab pengingkaran yang dia lakukan di atas kebodohan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini juga perkara yang dilarang. Kita diingatkan dengan Kisah Nabi ketika beliau suatu saat di hari Jumat beliau berkhutbah. Ketika sedang khutbah, datang seorang laki-laki langsung duduk. Pada sunnahnya itu kan sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk hari Jumat. Maka Rasulullah mengingatkan, as-salaita, apakah kamu sudah sholat? Laki-laki tadi mengatakan, belum. Bangun, sholatlah 2 rakaat. Rasulullah mengatakan, loh, kenapa kok kamu duduk? Misalnya kan lain. Karena seorang kalau masuk masjid dilarang untuk duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Di waktu apapun disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Maka orang ini datang hari Jumat kemudian duduk. Maka Rasulullah menanyakan, kamu sudah sholat? Ini kan berarti kan ada kemungkinan tadi dia sholat, Rasulullah nggak tahu mungkin. Makanya dia tanya, kamu sudah sholat belum? Ketika belum ya sholat. Dan, loh, kenapa kamu duduk? Nggak boleh ini kamu. Tahu nggak kamu? Kalau kamu masuk masjid itu harus sholat tahiyatul masjid. Nah, orang kalau diingkari gitu kan, mungkin dia akan menjadi marah. Mungkin dia langsung pulang. Nggak jadi sholat Jumat. Menimbulkan madharat yang lebih besar. Syarat yang ketiga, hendaknya nahi mungkar yang dilakukan itu tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Misalnya, ada seorang yang kita dapati masih merokok. Rokok jelas perkara yang mungkar ini. Menurut kedokteran saja memadaratkan. La darara wa la dirar. Gak boleh seorang itu memadaratkan diri sendiri dan juga menimpakan madarat pada yang lainnya. Nah, rokok memadaratkan diri, asapnya memadaratkan yang lainnya. Bahkan keharaman rokok itu sudah diakui oleh dunia kesehatan. Kalau enggak percaya, datang ke rumah sakit lihat. Rokok mengandung sekian racun. Oh, racun-racun yang kelas berat coy itu yang ada dalam rokok itu. Kan ditempelkan di rumah sakit. Berarti kan dari sisi kesehatan sudah jelas bahayanya. Kemudian kalau kita lihat seorang sedang merokok, langsung, "Pak, rokok itu haram." Misalnya, ini dalilnya ini. Lah dia misalnya, lu apa urusanmu ngarem-ngaremkan rokok? Ini ayam minum khamr aja enggak apa-apa. Loh. Dari rokok kemudian menimbulkan kemungkaran karena dia merasa ditantang, akhirnya dia pengen menunjukkan yang lebih dari rokok saja saya biasa. Nah, itu juga enggak boleh. Dilihat juga yang mau diingkari itu tipikal orangnya itu bagaimana. Ini juga termasuk yang harus diperhatikan oleh seorang yang ingin mengingkari sebuah kemungkaran. Kalau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Kalau seorang itu kita larang, kemudian dia akan semakin lancang untuk melakukan kemungkaran yang lebih besar, ya sudah, kita jangan larang dia misalnya merokok. Kenapa? Karena menghisap rokok itu lebih ringan daripada minum khamr tadi. Allah menyatakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki orang yang berdoa kepada selain Allah, yang akan menimbulkan efek mereka nanti akan mencaci maki Allah. Dengan kedzaliman tanpa ilmu. Padahal kita mencela sesembahan-sembahan kaum musyrikin, ini kan padanya ada maslahat yang disyariatkan, jelas. Tapi kalau celaan kita kepada sesembahan-sembahan kaum musyrikin itu menjadikan mereka itu mencela Allah, Allah itu zat yang wajib bagi kita untuk menyanjungnya, memujinya dengan segenap pujian sempurna dari segala sisi hanya diperuntukkan bagi Allah, maka kalau menimbulkan dampak buruk yang lebih besar, yang demikian itu dilarang dilakukan. Juga Rasulullah mengatakan la'ana Allah man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Para sahabat heran, masa ada orang sampai melaknat kedua orang tuanya? Berarti kan melaknat kedua orang tua atau mencaci kedua orang tua ini kan perkara yang mungkin belum terjadi di kalangan para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan demikian itu mereka bertanya-tanya, kok ada? Maka Rasulullah menjelaskan bentuk melaknat atau mencela orang tua kita, misalnya kalau kita mencaci atau melaknat orang tua teman kita, kemudian membuat dia jengkel, marah, akhirnya dia melaknat dan mencaci maki kedua orang tua kita. Karena sebab perbuatan kita menjadikan orang tua kita itu dilaknat, dicela, maka secara enggak langsung sama saja kita itu melaknat dan mencela kedua orang tua kita sendiri. Maka yang demikian itu juga dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang jelas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama melarang pada perkara yang mungkar, maka mesti enggak boleh kemungkaran yang kita ingkari itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih mungkar lagi. Ini dalam rangka dar'an li a'lal mafsadatain bi adnahuma, mencegah dua madrot yang paling tinggi kepada yang paling rendah, mendorong dua mafsadah yang paling tinggi untuk kemudian agar terjadi madarat atau mafsadah yang paling ringan. Kemudian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, seorang itu harus meniatkan untuk memperbaiki kondisi umat. Nah, harus niatannya benar-benar ikhlas karena Allah, karena itu adalah amal ibadah yang besar. Ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.